dan silakan rasakan bedanya, bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Lain, akan ada ketenangan. Dulu sini. Baik, kita ambil istighfar dulu ya. Nanti kalimat yang lainnya kita bahas dalam pertemuan berikutnya.